Mitra bisnis, Kwik Yan Gi berpandangan, rencana Bank Indonesia yang akan mewajibkan para eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor di perbankan dalam negeri tidak akan berjalan efektif. Menurutnya, faktor pemberian bunga atau rente terhadap dana-dana hasil ekspor yang tersimpan di perbankan lokal akan menjadi kendala. Untuk membahas hal ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Pak Kwik, Bapak bisa jelaskan mengapa masalah bunga akan menjadi kendala dari rencana BI tersebut? Iya, coba bayangkan loan to deposit ratio begitu rendahnya, tapi bank-bank terus mengiklankan diri minta deposito, buka account, wah pakai Mercedes segala macam, itu uang yang terkumpul diapakan? Dijadikan kredit nggak mampu kok. Buktinya mereka mengakui kalau loan to deposit ratio cuma 36%, 40%. Tapi yang 60% diapakan? Karena dia kan bayar bunga, dia kan harus memperoleh bunga. Diserap oleh BI, yang namanya SBI, Sertifikat Bank Indonesia, dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari yang diberikan kepada orang yang mendepositokan. Nah, BI-nya bayarin bunga itu, terus diapakan uang itu? Bayarnya bunga dari mana? Nyetak lah. Mencetak uang karena di bawah pengawasan penguasaan BI sepenuhnya. Dan terbetik bahwa BI sudah mulai kewalahan itu kan. Apakah itu masih akan jadi kendala bagi otoritas, meski kebijakan itu implementasinya diserahkan ke bank lokal, Pak Kwik? Iya, bank lokal diserahkan dan kemudian ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana kalau eksportir itu kan mesti membutuhkan devisa yang baru masuk, kan mesti di-spend lagi untuk mengimpor bahan baku yang harus diimpor. Dan impor konten dari eksportir di sini kan besarnya bukan main. Itu belum terjawab. Kedua, kalau banknya nganggur, terus kemudian mau diapakan? Sekarang ada bank kemasukan US dollar. US dollarnya dipinjamkan dalam bentuk US dollar lagi. Terus kemudian Menteri Keuangannya bilang, jangan dong. Kalau hasil penjualannya rupiah, jangan utang dolar dong. Jadi lucu. Ini pemerintah dan pemerintah saling berkonflik, tidak ada penjelasannya gitu kan. Jadi, masalah ini pastinya akan jadi kendala juga bagi para eksportir ya Pak Kwik? Perang dong. Oh, itu Bank Indonesia kan dia ngomong atas dasar yang nggak punya pengetahuan, nggak ngerti dagang itu apa, proses industri apa, nggak ngerti sama sekali. Jadi dia bicara tanpa kaitan dengan kenyataan seperti itu. Demikian Kwik Yan Gi, saya Kiki Wijaya.